Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah, babun la yumsiku dhakarahu biyaminihi idaban. Bab larangan seseorang memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Ketika buang air kecil, qala haddatsana Muhammad ibnu Yusuf, wa Muhammad ibnu Yusuf hahuna di sini yaitu al-Firyabi. Muhammad ibnu Yusuf al-Firyabi. Qala haddathani al-Auza'i. Wal-Auza'i ismuhu Abdurrahman ibnu Amr. Imamu ahli Syam fi zamanihi rahimahullah. Hadha huwa al-Auza'i. Lahu madhab. Al-Auza'i ini dalam permasalahan fikih sebetulnya juga memiliki madhab yang populer ketika itu. Para fuqaha pada zamannya dan generasi-generasi berikutnya banyak yang mengambil madhab Al-Auza'i. Namun dengan berjalannya waktu akhirnya madhab ini hilang. Sampai sekarang yang dikenal hanya 4 madhab. Wa illa al-madahib dalam fikih ini sebetulnya banyak. Namun yang tersisa sekarang madhab Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad. وهذا الأوزاعي معروف بالعلم والعبادة والقول بالحق أولا للحق. Allah sudah mengucapkan al-haq lantang beliau. Hadza huwa al-Auza'i. An Yahya ibn Abi Katsir. Mulai sini sampai yang berikutnya, ini sanadnya sama dengan hadis yang sebelumnya. Yahya ibn Abi Katsir, an Abdillah ibn Abi Qatadah, an Abihi Abu Qatadah. Mas semua Abu Qatadah. Al-Ansari. Ismuhu man. Sudah lewat pada pertemuan sebelumnya. Hah? Siapa? Abul? Abul Khatib. Abu Qatadah. Sahabat. Bukan. Al-Harith. Sudahlah bersama kita ya. Pada sebelumnya Al-Harith. Wakila An-Nu'man. Wakila An-Nu'man. Nah, Al-Ansari. Faris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya Faris? Yaitu penunggang kudanya Rasul, artinya andalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pasukan untuk berkuda. Hadza Abu Qatadah. Faris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam menunggang kuda jagonya luar biasa. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu biyaminihi wala yastanji biyaminihi wala yatanaffas fil ina. Kata beliau alaihi salatu wasallam, apabila salah seorang kalian buang air kecil, maka jangan memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Dari sini kita mengetahui bahwa pendapat yang rajih, larangan menyentuh atau memegang, ya memegang kemaluan dengan tangan kanan, alas sahih hanya berlaku ketika buang air kecil. Sehingga ketika dibutuhkan dalam kondisi-kondisi yang lainnya, maka yang demikian insyaallah mubah, boleh. Dan ini yang dirajihkan Al-Hafidz atau yang disebut Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan yang zahir dari ucapan beliau dalam Fathul Bari, inilah yang rajih. Nah, selain ketika buang air kecil, maka alal jawaz, boleh. Nah, dalam sekian banyak hal, ya, seperti itu. Dan juga Rasulullah alaihi salatu wasallam melarang untuk beristinja dengan tangan kanannya. Sudah lewat penjelasannya bersama kita. Wala yatanaffas fil ina. Dan juga dilarang kita untuk bernapas dalam tempat minum. Ini perkara-perkara ini itu kan banyak kaitannya sebetulnya dalam hadis-hadis ini terkait ketika ada buang air. Sama dalam hadis sebelumnya, ya. Namun mesti berulang diikutkan hukum tentang minum, adab minum, yaitu dilarang bernapas di dalam minum, di dalam tempat minum segelas atau yang lainnya, ya. Mengapa kok dikaitkan antara buang air dengan minum seperti itu? Maka disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa walaupun bernapas di dalam tempat air ini enggak ada sama sekali hubungannya dengan buang air, ya, itu adalah hukum tersendiri. Namun disebut Al-Hafidz bahwa hikmah, memungkinkan hikmahnya disebutkannya atau digandengkannya minum, larangan minum atau larangan bernafas ketika minum di dalam tempat minumnya itu. Kata Al-Hafidz, annal ghalib min akhlaqil mu'minin at-ta'assi bi af'alin nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya mayoritas dari akhlak orang-orang mukmin itu berusaha meniru perbuatan-perbuatan ar-rasul alaihi salatu wasallam. Sudah lewat bersama kita, kata Al-Hafidz juga, waqad kana idza bal tawaddo. Rasul alaihi salatu wasalam, sudah lewat bersama kita, setiap kencing, buang hajat, kemudian apa, melakukan apa? Wudu, berwudu. Kata Al-Hafidz, wa sabata annahu syariba fadla wudu'ihi. Dan juga telah warid, telah sabit dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, beliau itu pernah meminum kelebihan air wudunya. Jadi dalam berwudu masih ada sisa air, seperti itu beliau minum. Artinya, ya, rangkaian atau perbuatan meminum ini terjadi pernah dan dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka sekalian masuk kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, jelaskan sekalian beberapa adab yang terkait dengan minum. Istinja, selesai istinja berwudu, selesai berwudu kalau ada sisa airnya diminum. Rasulullah SAW meminum sisa air tersebut. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang adab ketika minum. Wala yatanaffas fil ina. Idza syariba ahadukum wala yatanaffas fil ina. Apabila salah seorang kalian minum, maka jangan bernapas di dalam tempat minumnya tersebut. Nah, maka ini kita bisa mengetahui sebab atau mengapa larangan atau adab-adab tentang minum ini kalau dalam beberapa hadis kita lihat bergandengan terus tentang dengan masalah apa? Bersuci. Ya. Nah. Barakallahu fikum ya ikhwan. Yang berikutnya, dalam hadis-hadis ini bagaimana kita mengetahui keutamaan al-yamin, ya, tangan kanan, al-yasar. Nah, karena Rasulullah alaihi salatu wassalam kata Aisyah radhiyallahu anha, yu'jibuhu at-tayammun fi kulli ahwali. Rasulullah alaihi salatu wassalam suka berkanan-kanan. Ya, namun apabila kita perhatikan berkanan-kanan ini dalam perkara-perkara yang baik. Adapun perkara-perkara yang dianggap buruk oleh manusia, maka beliau alaihi salatu wassalam memakai menggunakan yang kiri. Beristinja masuk kamar mandi. Ya kan? Ketika buang air, ini semuanya pakai tangan kiri. Nah, makanya kata para ulama juga, bersiwak, datang dalam riwayat Rasulullah SAW bersiwak dengan menggunakan tangan kiri, dalam riwayat yang lain menggunakan tangan kanan. Maka ketika bersiwak dalam rangka itu bagian dari, kan kata Rasulullah SAW, siwak mitharatun lil fam wa mardatun lil rab. Siwak itu, bersiwak itu sebagai untuk pembersih dan pensuci mulut dan juga mardatun lil rab, atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam, agar membikin ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika niatnya bersiwak itu dalam rangka membersihkan kotoran-kotoran, maka ketika itu menggunakan tangan kiri. Dan ketika dalam rangka perkara yang bagus, maka bersiwak menggunakan tangan kanan. Tidak mengherankan, dalam riwayat yang lain Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu yang warid hadis-hadisnya menggunakan lafaz yamin. Ketika kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-yadan, dua tangannya, dua. Nah, ketika yang kanan disebutkan dengan yamin, ketika yang lainnya dengan biyadihil ukhra. Dalam Sahih Muslim disebutkan dengan lafaz al-yasar, dengan tangan kiri, biyasarihi. Namun lafaz ini didhaifkan oleh banyak ulama, diantaranya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, walaupun di Sahih Muslim. Karena di situ ada seorang rawi yang dhaif, ana lupa sekarang namanya. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Imam Muslim membawakan riwayat ini bukan pada pokok dari matan Sahih Muslim, namun pada mutaba'ah saja. Nah, ya, bukan pada sanad intinya, namun pada sanad yang hanya sekedar menunjukkan bahwa hadis ini memiliki sanad yang lain. Dalam riwayat yang disebutkan, wa kilta yadaihi yamin, dan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala yamin. Nah, menunjukkan alas sahih bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan tangan al-yasar. Lantas bagaimana kok kedua tangannya kanan? Sebutlah Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, al-yamin yang berarti memang kanan, namun dalam bahasa Arab juga al-yamin itu asal katanya dari kata al-yumun yang bermakna al-barakah. Artinya kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu berbarakah, tidak ada yang jelek. Kalau tangan makhluk manusia, yang kanan untuk yang bagus, yang kiri untuk sesuatu yang jelek, yang menjijikkan, yang kotor, dan yang lainnya. Adapun kedua tangan Allah Subhanahu wa taala, wakil tayadaihi yamin, dan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala yamin, berbarokah. Seperti itu. Maka atas dasar ini kita mengetahui bahwa tangan kanan dipakai untuk sesuatu yang baik, dan atau bukan hanya tangan, ya anggota tubuh, ya. Adapun yang kiri dipakai untuk sesuatu yang sesuai dengan tempatnya dalam rangka istinja dan yang lainnya. Baik. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah. Nah, fadal Abu Nurul. Ketika apa? Bolehkah kita mengambil uang cash di Indomaret namun dengan syarat belanja dulu? Maksudnya ngambil uang cash bagaimana? Oh, seperti ATM. Nah, syaratnya belanja dulu di Indomaret. Ya, artinya belanjanya dengan uang tersebut. Ketika ada belanja, terus bayarnya pakai apa? Uang sendiri. Hah, gesek. Seperti itu. Iya. Kalau yang seperti ini insya Allah enggak ada masalah. Nah, terlepas dari hukum asal menyimpan uang di bank, ini sudah diketahui ya, haram, kecuali kita khawatir uang kita hilang. Nah, jangan lupakan hukum asal ini. Namun ketika sudah memang akhirnya mau tidak mau kita meletakkannya seperti itu, ya maka insya Allah tidak ada masalah. Ya, uang dengan barang itu mau lang ya dan diadin atau tidak tahu ya, dalam beberapa barang itu kan, beberapa jenis barang itu ada masuk ke situ unsur riba kalau tidak dipenuhi syarat-syaratnya. Ya, emas, perak dan yang lain-lainnya, kurma, gandum. Namun yang seperti ini, nah, insya Allah tidak ada masalah. Kecuali di situ ada hal lain, iskalnya di mana? Nah, kalau nggak belanja, ya memang Indomaret kan bukan banknya, kasarnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, insya Allah tidak mengapa, insya Allah. Nah, larangan memegang kemaluan dengan tangan kanan itu saat beristinja saja atau dalam segala kondisi. Ketika beristinja, ketika kencing beristinja. Adapun kondisi-kondisi yang lain ala sahih boleh. Seperti itu. Ya, ketika memang dibutuhkan silahkan. Ya juz. Sebagaimana disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah. Tadi sudah kita baca bersama. Makanya kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Innama huwa bid'atun minka." Seorang tanya, memegang kemaluannya. Nah, maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, itu bagian dari dirimu. Artinya labas, enggak ada masalah. Ini bukan ketika buang air. Ya. Nah. Nah, fadhal ya Aba Qais. Minum pakai sedotan, ya pegang tangan kanan. Enggak boleh dong. Seperti itu. Ditiup gitu. Ditiup. Bukan. Bukan enggak boleh minum sambil bernapas. Enggak boleh minum di tempat. Ketika minum, kemudian bernapas, nah, itu yang terlarang. Minum, istirahat, artinya kemudian bernapas, gak ada masalah. Pakai sedotan, istirahat, bisa gak antum bernapas sambil nyedot? Kan berarti otomatis berhenti minum, berhenti nyedot kan? Yang seperti itu, gak ada masalah. Mana gak ada sedotan. Suka mampet. Iya. Bisa. Ambil sedotannya. Lepas aja, lepas keluar seperti itu. Nah. Tapi intinya begini sudah, intinya begini. Yang dilarang itu minum di tempatnya. Antum pakai sedotan. Minum ya. Nah, kemudian bernapas. Tidak minum, berhenti istirahat. Ya kan? Enggak ada masalah insyaallah. Nah. Seperti ini kan tempatnya di sini. Menempeli ya. Yang penting jangan bernapas di mulutnya itu misalnya. Kalau bernapas di mulut ya dilepas sedotannya. Sedotannya dilepas. Tapi kalau napas dengan hidung misalnya seperti itu. Dan tidak masuk ke sedotannya, ya, enggak ada masalah. Seperti itu, Nam. Kalau es degan, enggak usah pakai sedotan lebih seger. Nah. Baik, atau cari sedotan yang besar. Buat teh tarik itu sedotannya besar itu. Insyaallah lancar. Nah, fadhal. Bagaimana ketika menggosok gigi? Sahal insyaallah menggosok gigi mau tangan kiri, tangan kanan insyaallah bas. Seperti itu. Nah, artinya mudah insyaallah. Boleh dengan tangan kiri. Walaupun terkhusus ketika niatnya untuk membersihkan kotoran-kotoran ya tangan kiri. Kalau niatnya untuk bersuci artinya di situ ada nilai ibadah ya, maka dengan tangan kanan. Tapi insyaallah sahal. Mudah insyaallah. Nah, melamar wasit. Seperti itu. Baik. Nah, fadal. Nah. Cucu. Masya Allah. Alai barik lakil maulud. Sama-sama ini ya, pas jadi dua-duanya. Kalau enggak bisa Allahu a'lam bisawab kurban. Karena kurban syiar Islam yang tampak. Kalau akikah kan ya sama syiar Islam, namun kurban lebih apa namanya, tampak syiar kurban ini. Seperti itu. Kalau bisa dua-duanya afdal. Nah, barakallahu fikum. Nah, Abu Latifah. Jual beli. Membeli rumah si B. Nah, orang beli rumah kredit terus macet, kan seperti itu. Nah, orang kalau sudah beli rumah, sudah akad itu, maka barang apa saja itu menjadi hak miliknya dia. Dia punya kewajiban membayar, itu jelas. Namun itu sudah jadi hak miliknya dia, dia bebas untuk bertasarruf, berbuat pada hak miliknya dia. Nah, maka silahkan saja, mau dijual ke siapa saja yang cocok. Seperti itu. Kecuali ketika dalam hutangnya tersebut dia ada rohen, gadai, maka ini ada hukum lain. Seperti itu, tidak boleh yang digadaikan ini dijual atau dipakai dan yang lainnya, kecuali dengan seizin pihak yang satunya. Adapun tanpa ada rohen, tanpa ada gadai, ya gak ada masalah. Terserah seperti itu. Nah, mau dijual ke penjual, ke penjualnya lagi atau ke yang lainnya. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Antum garuk-garuk apa? Nah, apa dalam biaya? Laki-laki dan perempuan. Nah. Laki dan perempuan. Sebutkan dalam hadis sebelumnya yang pekan lalu, walaupun di sini lafadznya itu zakar, namun ini juga berlaku bagi perempuan. Karena an-nisa syaqaiqur rijal. Nah, nisa itu dalam ahkam Islam, ahkam syar'iyah, itu saudara kandungnya kaum laki-laki. Hukum asalnya seperti itu. Sehingga apa yang diperintahkan untuk kaum laki-laki, hukum asalnya berlaku pula untuk perempuan. Kecuali ada dalil atau nas yang memang menyebutkan bahwa perempuan dan laki berbeda. Namun ketika tidak ada dalil atau nas yang menyebutkan perbedaan, maka hukum asalnya apa yang diperintahkan dan dilarang bagi laki-laki itu berlaku juga bagi kaum perempuan. Seperti itu. Nah. Baik. Nah, fadal. Ketika sholat, nah, kalau memungkinkan dengan tangan kiri ini afdal, menguap atasa'ub, ya seperti itu. Atasa'ub minasyaitan, faidha tasa'ab ahadukum falyaruddahu mastata'. Kata Rasulullah SAW, atasa'ub minasyaitan. Di sini jelas bahwa tasawuf itu hal yang kurang baik. Nah, maka sebisa mungkin dengan tangan kiri. Namun kalau dengan tangan kanan, ya insya Allah labas. Seperti itu. Gak ada artinya. Mau dengan punggung, dengan perut tangan atau punggung tangan, insya Allah gak ada masalah, insya Allah. Wah, iya. Khalas ya ikhwan? Sudah ya? Karena sekarang mau nyampaikan kepada antum. Malakum ya ikhwan, malakum. Walaupun bukan antum semuanya. Tapi ya ikhwan, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Jadi kita itu kalau syiar-syiar Islam itu harusnya merasa tinggi. Jangan malu, jangan sungkan-sungkan, ya. Nah, fawaid, antum jago menyebarkan faedah-faedah. Nah, takbir, tahlil, tahmid. Tapi ana melihat sebagian dari kita, nah, masih dingin terhadap sunnah yang satu ini. Yang bertakbir pun sebagiannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kok kayak yang ragu mau. Nah, kita enggak akan bertakbir, bertahlil, bertahmid di waktu tidur jam 12, jam 1 mengganggu tetangga. Tapi di waktu-waktu orang beraktivitas seperti itu. Karena Umar yukabbir fi ayyamil Mina atau fi Mina, fi ayami tasyrik. Fayukabbirun nas hatta yartajju Mina, sampai berguncang Mina. Artinya suara takbir ini menggema luar biasa. Tentunya kita tidak mau secara jama'i. Nah, tapi ya ayolah, kita ini kan ahli sunnah katanya salaf. Seperti itu. Apanya yang malu gitu loh. Sungkan apanya. Orang merokok terang-terangan melakukan keharaman. Wah, kita di atas sunnah malu-malu, sungkan. Nah, tapi coba ingatkan satu dan yang lain saling bertakbir. Ketika dijadikan bertakbir, ada yang bertakbir ingat. Oh ya, ketika diingatkan langsung ikut bertakbir. Yang lain seperti itu. Ha kata ya ikhwan. Mbok yang semangat, hirs ala al-amal wa la ta'jaz. Kan seperti itu kata Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, beramal pun kalau memang itu butuhkan keras, nahnu rijal. Kita ini laki-laki bukan perempuan seperti itu. Nah, tunjukkan sunnah. Perkara-perkara khilaf yang memang di situ kita harus berlapang dada, enggak ada paksaan. Antum mau zikir ketika sholat mengangkat suara. Sebelum lama berpendapat atau tidak, ya khalas masing-masing berlapang. Tapi sesuatu yang jelas dari para salaf seperti itu. Nah, mau nunggu apa lagi kita? Wah, pahalanya juga besar, wah imbalannya juga jannah. Apalagi di tempat-tempat yang kita sangat nyaman. Bahkan sebetulnya kalau namanya takbir, tahlil, tahmid di hari-hari ini, ana pikir kaum muslimin semua tidak ada yang mengingkari. Bukan menjadi sebuah fitnah. Menurut ana pribadi. Betul enggak? Ya karena memang itu sudah lumrah di hari-hari ini. Takbir apa seperti itu. Ini dari tahun ke tahun ana perhatikan. Apa yang salah gitu? Seperti itu. Malu. Malu ke siapa gitu loh. Ini bukan malu namanya. Tapi apa? Khawar, ajiz. Seperti itu. Lemah. Nyaman sunnah sudah di hari-hari ini ada fitnah insyaallah. Wa mudah juga kita melakukannya. Wa imbalan juga besar. Wa para salaf melakukannya. Ayatnya juga ada. Hadisnya jelas. Seperti itu. Menunggu apa? Ya ahli sunnah, menunggu apa lagi? Barakallahu fikum ya ikhwan. Nah, kunu harisin ala tatbiki sunnah. Seperti itu. Ana tidak bosan-bosan mengingatkan. Bukan kejengkelan karena ana tidak diikuti atau fulan tidak diikuti. Ini loh, ini dilakukan. Ayatnya jelas, hadisnya juga ada. Imbalannya antum juga mungkin sudah paham. Jannah. Para sahabat melakukannya, enggak yang Umarnya, enggak yang Ibnu Umar, wa Abu Hurairah radhiyallahu anhum dan yang lainnya para sahabat, para salaf. Nah, antum ini kan sudah berjenggot, istri sudah bercadar, itu kan pertentangannya lebih keras. Ya sudah seperti itu dapat pertentangan dari masyarakat bisa, enggak kenapa yang seperti ini masih? Paham ya ikhwan? Afwan ya. Emosian ini. Ya harus, kalau sudah sunnah yang ditinggalkan, kita harus semangat. Nah, kadang marah karena Allah kan boleh. Baik, paham tuh ya ikhwan? Jangan barit, jangan dingin gitu dalam menjalankan sunnah. Baik, sunnah-sunnah yang kira-kira dikhawatirkan nimbulan fitnah, ya sudah. Pakai sendal di masjid misalnya. Memang bisa orang ini dikira kita ini murtad atau apa. Nah, ya kan, karena memang sudah kesannya pakai sendal di masjid ini enggak menghargai masjid kan sebetulnya. Tapi ini perkara mudah ya ikhwan. Hari-hari ini orang muslimin juga sebagiannya mereka bertakbir seperti itu. Maka niatkan banyak-banyak, ikhlaskan niat lillahi ta'ala. Seperti itu. Jangan merasa terpaksa. Yang sudah jelas dalilnya sudah bismillah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.